Kita mulai kajian di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Al-Alaq atau yang disebut pula dengan Iqra. Beberapa dari ayatnya, artinya dari ayat yang pertama sampai sekian ayat sudah kita bahas, dan kita sampai pada ayat yang ke-14. Naam. Alaysa kadzalik? Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas sampai di ayat yang ke-14. Naam. Firman Allah Jalla wa'ala di ayat yang ke-11, Allah sebutkan dalam bentuk pertanyaan, Ara'aita in kana 'alal huda, Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurutmu, in kana 'alal huda, apabila atau jika dia alal huda, di atas petunjuk, di atas al huda. Allah Jalla wa'ala tanyakan konteksnya ketika peristiwa itu adalah Abu Jahal yang menghalang-halangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyiksa dan juga akan menyiksa beliau ketika beliau hendak sholat. Maka Allah sebutkan pada ayat yang ke-11 ini, Ara'aita in kana 'alal huda. Apakah atau bagaimana pendapatmu jika dia berada di atas petunjuk? Yang berada di atas petunjuk, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian di ayat ke-12, au amara bittaqwa. Ataukah juga bagaimana pendapatmu jikalau amara bittaqwa, jikalau dia memerintahkan dengan ketakwaan? Naam. Bagaimana pendapatmu terkait dengan konteks ayat ini, yakni Abu Jahal? Penilaianmu terhadap sosok, terhadap diri yang selalu memerintahkan kepada ketakwaan. Tentu yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, bagaimana pendapatmu? Baik ataukah tidak? layak untuk dimusuhi, dihalang-halangi, atau justru dibela, dibantu, ditolong. Nah, au amara bittaqwa. At-taqwa sebagaimana telah disebutkan maknanya adalah al-ikhlas, bil-ikhlas wa tauhid. At-taqwa maknanya bil-ikhlas, memerintahkan umat untuk ke jalan Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha, semata-mata didasari dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kepentingan dan maksud-maksud yang lainnya, semata untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan, untuk diajak menuju jalan yang terang, diselamatkan mereka dari kejahilan, untuk mereka terbuka, berilmu, dan dengan itu akan mengantarkan kepada jannahnya Allah. 6. Bil ikhlas wa tauhid. Dan beliau perintahkan kepada umat ini untuk semata-mata mentauhidkan, memurnikan dirinya dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Kemudian pada ayat yang ke-13, ara'aita in kadzdzaba. Bagaimana pendapatmu jika dia mendustakan? Sebaliknya, di sini Allah Jalla wa'ala ajukan pertanyaan terkait dengan Abu Jahal. In kadzdzaba, bagaimana jika dia mendustakan? Siapa yang mendustakan? Yakni Abu Jahal, yakni Abu Jahal. Wa tawalla, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tawalla maknanya adalah berpaling. 6. Tawalla yakni berpaling. Berpaling dari apa? Dari anil iman, dari keimanan. Ara'aita in kadzdzaba yakni Abu Jahal, wa tawalla maknanya anil iman. Ayat ke-14, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu? Lam berarti tidak, sedangkan alif sebelumnya berarti menunjukkan kata bertanya, sehingga bisa dimaknakan dalam bahasa Indonesia alam yakni tidakkah atau bukankah. Alam ya'lam, tidakkah dia tahu? Siapa yang dimaksudkan dengan dia? Yakni Abu Jahal. Alam ya'lam yakni Abu Jahal. Tidakkah dia Abu Jahal bi annallaha yara, bahwa Allah Jalla wa'ala itu yara, Allah Jalla wa'ala itu melihat. 6. Allah tidaklah kemudian terluput dari setiap apa yang dilakukan hambanya. Allah tidak lupa, Allah selalu melihat dari sekecil apapun sampai perbuatan yang paling besar. Dzalika fayujazi bih. Yang demikian itu Allah Jalla wa'ala melihat, yujazi bihi, hendak membalasi dari setiap perbuatan hamba. Dengan Allah Jalla wa'ala maha melihat, maka apa yang dilakukan oleh hamba al-khair dari perbuatan yang baik, maka Allah akan balasi pula dengan kebaikan, dengan balasan yang jauh lebih baik, yakni Allah masukkan dia ke dalam al-jannah, kenikmatan yang senikmat-nikmatnya. Dimasukkan hamba ke dalam al-jannah disebabkan di dunia dia amalkan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia mengamalkan amalan yang baik, amalan yang saleh. Sebaliknya pula ketika hamba tadi mengamalkan asyarr, adzam, amalan jelek, amalan dosa, maka Allah juga akan balasi, yakni balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar, wal-iyadu billah. Selanjutnya ayat yang ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla yakni sekali-kali tidak. La illam yantahi, jikalau dia masih belum memberhentikan. Yantahi maknanya mengakhiri atau memberhentikan. Lam yantahi berarti belum memberhentikan, artinya masih terus menerus an ida, untuk melakukan gangguan, menghalangi-halangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. An ida nabiyyih, untuk menghalang-halangi nabinya Allah. La illam yantahi, jika dia tetap masih juga belum berhenti menghalang-halangi beliau sallallahu alaihi wasallam, lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an artinya lanakhudanna. Lanasfa'an itu maknanya lanakhudanna. Lanakhudan, lanakhudanna dari kata nakhudu, artinya kami akan ambil. Nasfa' yakni kami ambil, kami cabut. Sedangkan lam yang menyambungnya sebelumnya adalah sebagai kata atau huruf penguat, ditambah lagi dengan nun. Setelah lanasfa'an ditambah nun yang disukunkan, itu juga jenis dari huruf taukid, huruf penguat. Jadi setidaknya ada dua huruf penguat, lam di awal, kemudian setelah kata itu diakhiri dengan nun yang disukunkan. Yang asal katanya adalah nasfa'u, jadilah nasfa'a karena suatu sebab. Nasfa'u atau nasfa'a itu sinonim dengan na'khudu atau na'khuda. Lanasfa'an, benar-benar kami akan ambil atau kami akan cabut. Bin nasiyah, apa maknanya an-nasiyah? Disebutkan dalam tafsir bahwa artinya sya'ru muqaddamir ra'si. Sya'ru rambut, muqaddam ar-ra'si, bagian depan kepala. Sehingga dalam bahasa kita namanya ubun-ubun. Ya. An-nasiyah itu maknanya adalah sya'ru muqaddamir ra'si. Allah mengancam kepada Abu Jahal, lanasfa'an bin nasiyah, la illam yantahi, kalau dia toh terus menerus masih melangsungkan atau melancarkan, tidak mau juga berhenti untuk menghalang-halangi hambaku, nabi, rasulku, kata Allah. Nam, maka kami akan cabut, ya, ubun-ubunnya. Lanasfa'an bin nasiyah. Nam. Maka pada ayat ke-16 Allah Jalla wa'ala mensifatkan terhadap nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyah ay sahibuha kadhibun khati, yakni sahibuha pelakunya tadi, yakni Abu Jahal, kadhibun khati. Kadhib yakni pendusta, khati adalah dia orang yang bersalah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, sahibuha kadhibun khati'. Dijelaskan lebih lanjut di dalam tafsir yang lainnya bahwa kadhibatin fi qawliha nasiyati Abi Jahal, ubun-ubunnya Abu Jahal, yakni kadhibatin fi qawliha, dusta pada ucapannya. Khati'ah fi fi'liha, khati'ah fi fi'liha, salah dari sisi fi'liha, perbuatannya. Kadzib, dusta itu terkait dengan apa? Dengan lisan, terkait dengan ucapannya. Kadzibatin fi qawliha, khati'ah, salah dari sisi fi fi'liha, dari sisi perbuatannya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, lamma naha Abu Jahlin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati intaharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Jahal mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menghardiknya, menolaknya. Naam. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal menyatakan, atanharuni, apakah engkau hardik aku ya Muhammad? Laqad alimta ma biha aktsaru nadiyan minni. Engkau berani-beraninya menghardik aku ya Muhammad, kata Abu Jahal. Laqad alimta ma biha aktsaru nadiyan minni. Engkau telah tahu siapa yang paling banyak panggilannya dibandingkan aku. Siapa yang banyak, paling banyak pengikutnya dibandingkan aku. Naam. Wallahi la amla anna alayka hadzal wadi in syi'ta khaylan jurda wa rijalan murda. Sambil meneruskan, Abu Jahal kemudian bersumpah, naam, bahwa benar-benar aku akan jebloskan engkau kepada lembah ini jika engkau mau. Naam. Dengan sekian pasukan berkuda dan orang-orang yang pemacunya. Naam. Maka Allah Jalla wa'ala telah ancam kepada dia sebagaimana ayat tadi, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kemudian kelanjutannya mensifatkan nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. ayat ke-17 menyebutkan fal yad'u nadiyah. Fal yad'u, silahkan atau biarkan dia memanggil. Fal yad'u, silahkan dia memanggil nadiyah golongannya. Nah, bukankah tadi Abu Jahal menyatakan, ya Muhammad, sungguh engkau telah tahu siapa yang paling banyak pengikutnya, yang paling banyak seruannya dibandingkan aku. Ngancam akan menggerebek terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah firmankan kepada beliau, falyad'u nadiyah, biarkan dia memanggil siapapun dari nadiyah, dari golongannya, untuk melakukan pembelaan, untuk melakukan pertolongan kepadanya. Nah, ditafsirkan falyad'u nadiyah, nadiyah maknanya qaumahu. Nadiyah maknanya qaumahu, kaumnya. Wa ashiratahu, dan keluarganya atau kelompoknya. Ai fal yastansir bihim. Ini masih pada tafsir yang lainnya. Belum kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di. Kita lihat di dalam tafsir yang lain, nam, bahwa makna nadiyah adalah qaumahu. Siapa yang akan dipanggil? Qaumahu, kaumnya. Wa ashiratahu, kelompoknya. Ai fal yastansir bihim. Tujuannya apa? Untuk meminta pertolongan terhadap mereka. Maka di ayat ke-18, sanad'uz zabaniyah. Sanad'u adalah dari kata nad'u, sedangkan sin adalah huruf yang menunjukkan yang akan terjadi, yang akan datang. Naam. Nad'u dari kata da'a. Da'a itu memanggil, mengajak. Karena padanya ada kata ganti kami, yang maksudnya dalam konteks ayat ini adalah Allah, maka jadilah nad'u. Ditambahkan dengan sin, jadilah sanad'u. Kami akan panggil, kami akan perintahkan az-zabaniyah. Zabaniyah adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam an-nar. Itulah az-zabaniyah. Di antara nama malaikat adalah az-zabaniyah, yang tugasnya untuk menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam an-nar. Dan kata az-zabaniyah adalah kata dalam bentuk jamak, yang bentuk tunggalnya adalah zibniyun. Bentuk tunggalnya adalah zibni, yang terambil dari kata az-zaban. Zai, ba, kemudian nun. Minaz-zabni, terambil dari kata az-zaban. Wahuwa ad-daf'u. Sementara az-zabnu itu maknanya adalah ad-daf'u, yakni mendorong. Mendorong. Kenapa dinamakan malaikat itu az-zabaniyah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yuridu zabaniyah jahannam. Dimaksudkan makna dari az-zabaniyah adalah maknanya jahannam. Sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Summu biha, mereka dinamakan demikian. Malaikat tadi yang ditugaskan untuk memasukkan hamba yang berdosa ke dalam an-nar, li'annahum yadfa'una ahlan nar ilaiha, karena merekalah yang mendorong, ya, disuruh, didorong oleh malaikat tadi, ahlan nar, penduduk yang telah ditetapkan masuk ke dalam an-nar untuk masuk ke dalamnya. Jadi didorong. Maka dari situlah kemudian dikatakan az-zabaniyah. Az-zabaniyah adalah kata dalam bentuk jamak yang bentuk tunggalnya adalah zibni. Yang zibni terambil dari kata az-zabnu. Az-zabnu maknanya adalah ad-daf'u. Kalau tadi pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka disebutkan pendapat lain oleh Az-Zujjaj. Az-Zujjaj. Naam. Pendapat beliau menyatakan bahwa az-zabaniyah hum al-malaikatul ghiladusyidat. Mereka adalah para malaikat yang ghilaz, yang keras. Asyidat. Naam. Juga semakna dengan itu. Al-malaikatu. Naam. Al-ghilaz. Asyidat. Ada pula yang menyatakan bahwa dinamakan az-zabaniyah li'annahum ya'maluna bi'arjulihim, bahwa mereka melakukan dengan arjulihim, dengan kaki-kaki mereka. Kama ya'maluna bi'aidihim, sebagaimana mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Namanya mendorong itu biasa juga bisa dikatakan dengan kaki. Nah, ya'maluna bi'arjulihim. Maka oleh sebab itu dikatakan az-zabaniyah. Kembali pula dengan makna bahwa az-zaban yakni ad-daf'u, yakni mendorong. Itulah beberapa riwayat yang menyebutkan makna az-zabaniyah. Kemudian ayat yang ke-19, kalla la tuti'hu. Kalla la tuti'hu. Sekali-kali jangan. Naam. La tuti'hu, janganlah engkau taati dia, janganlah engkau turuti dia. Abu Jahal ditafsirkan fi tarkis salat, dalam meninggalkan salat. Jangan kamu turuti dia dengan diancam atau ditakut-takuti akan dikeroyok oleh kaumnya tadi. Ketahuilah kamilah tidak akan tinggal diam, kata Allah. Sanada'uz zabaniyah. Kalla, jangan kamu sekali-kali turuti apa melakukan itu. Nah, karena sebab ketakutan atau sebab yang lain, la tuti'hu, jangan kamu sekali-kali menurutinya fi tarkis salat, untuk meninggalkan salat. Tetap lakukan itu, kamilah yang akan menghadapi dia dan orang-orang yang akan membantunya. La tuti'hu yakni fi tarkis salat, dalam meninggalkan salat. Wasjud, dan bersujudlah. Wasjud adalah kata perintah. Sajada yasjudu. Kata perintahnya adalah usjud, karena ditambahkan dengan waw untuk menyambung wasjud, maka bersujudlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah salli lillah. Salli lillah, salatlah karena Allah. Bersujudlah, bersujudlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Waqtarib, itu juga kata perintah. Nam, iqtaraba yaqtaribu, maka kata perintahnya adalah iqtarib. Nam, iqtarib, mendekatlah. Dari kata qaraba. Nam, waqtarib, maka mendekatlah engkau minallah, artinya dari Allah. Mendekatlah engkau kepada Allah jalla wa ala. Disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a fiha. Coba dibaca bersama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'aa fiha. Lagi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'aa fiha. Lagi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a fiha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, aqrabu, yang paling dekat, atau dibahasakan sedekat-dekat, ma yakunul abdu, sedekat-dekat hamba, min rabbihi, dari atau dengan Allah, wa huwa sajidun, dalam keadaan dia sedang bersujud. Nah, di situ juga ada kata aqrabu dari kata qaraba, dekat. Sebagaimana pula pada ayat terakhir di surat ini, waqtarib, wasjud waqtarib. Aqrabu yakni sedekat-dekat. Sedekat-dekat hubungan hamba dari Rabbnya, dari Allah jalla wa ala, yakni ketika dia dalam keadaan sujud. Nah, maka setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan kondisi yang terdekat hamba dengan Rabbnya dalam posisi seperti tadi, fa akthiru du'a fiha, maka perbanyak oleh kalian doa di waktu sujud. Manfaatkan keadaan yang paling dekat tadi, jangan disia-siakan. Maka diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru ad-du'a fiha, maka perbanyak doa di dalamnya. Selain doa yang sudah warid, doa yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang antum bisa buka kembali di dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam, di situ disebutkan salah satu dari sekian jenis doa di waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ada pula riwayat yang menyebutkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga ada. Dan ada lagi jenis-jenis yang lainnya, bisa antum memeriksa kembali dari kitab tersebut. Judul aslinya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Sifat atau cara salatin Nabi, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir, dari mulai takbir yakni takbiratul ihram ila taslim sampai salam. Ka'annaka taraha, seakan-akan kau melihatnya. Naam. Yang kemudian diberikan judul secara sederhana tuntunan salat Nabi atau cara tata cara salat Nabi. Naam. Maka di dalam buku itu disebutkan sekian dari tuntunan doa di waktu ruku yang warid, yang teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang bacaan-bacaan di waktu sujud. Nah, itu bacaan yang warid. Nah, setelah itu antum bisa tambahkan dengan doa yang lainnya. Sebagaimana contoh di waktu sujud sudah mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali, maka setelah itu bisa antum tambahkan doa yang diinginkan. Sesuai dengan hadis tadi, fa'akthirud du'a fiha, maka perbanyak doa oleh kalian di waktu tersebut. Dan tentu tidak ada pengkhususan di waktu sujud sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, sujud terakhir. Ya, sehingga kita dapati pada salat ketika sujud terakhir dilamakan. Nah, cara seperti ini membedakan sujud terakhir dengan sujud yang lainnya atau mengkhususkan sujud terakhir lebih panjang tadi perlu adanya dalil, sementara tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita bisa lakukan doa itu dari waktu sujud yang mana saja, di rakaat pertama, rakaat kedua, sujud yang pertama dari rakaat pertama atau sujud kedua. Enam. Demikian kita bisa lakukan dari sujud manapun, karena lafaz hadisnya wa huwa sajid, yakni dia dalam keadaan bersujud tanpa disebutkan sujud yang terakhir. Sehingga dengan melakukan pengkhususan sujud terakhir dilamakan yang dibedakan dengan sujud yang lainnya, maka khawatirnya akan mengadang-adakan perkara baru di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wasjud waqtarib, sehingga dengan selesainya baca surat itu disunnahkan untuk sujud tilawah. Naam, disunnahkan untuk sujud tilawah. Naam, wasjud waqtarib, dia langsung sujud. Hukumnya adalah sunnah. Jika dibaca oleh imam surat tersebut, imamnya ketika selesai surat tadi sujud, maka makmumnya sujud. Jika imamnya tidak sujud, maka makmumnya tidak sujud. Di luar sholat pula demikian, kita baca sendiri, kita ingin sujud, kita lakukan sujud. Jika tidak, juga tidak mengapa. Nah, atau kita mendengarkan orang yang baca Al-Quran, kita sedang menyimak dia, dia sujud, kita pun ikut sujud. Nah, disebutkan riwayat bahwa syaitan lari terbirit-birit, atau dengan makna yang apa yang saya ingat, bahwa menangis terbirit-birit syaitan ketika hamba tadi bersujud Naam. Ketika Allah perintahkan bersujud, hamba tadi taat, kemudian dia bersujud. Sementara syaitan diperintahkan untuk sujud, dia menyombongkan diri. Usjudu li Adam, sujudlah engkau kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah para malaikat semuanya, illa iblis, kecuali hanya iblis. Aba wastakbar, wa kana minal kafirin, maka dia menolak dan menyombongkan diri, maka termasuklah dia dari al-kafirin. Naam. Dikatakan bahwa posisi hamba yang paling dekat kepada Allah di waktu sujud, kata para ulama, li'annaha nihayatul ubudiyyah, karena itu merupakan puncak dari peribadatan, wadzillah, dan ketundukan. Naam. Hamba tadi meletakkan dahinya di bumi, di tanah, dan kemudian dia ucapkan doa kepada Allah Jalla wa'ala dengan memujinya. Apa yang diucapkan? Subhana rabbiyal a'la. Apa al-a'la? Maha tinggi. Hamba dalam posisi yang terendah, di tanah tempat diinjak-injak, sementara yang diletakkan dari hamba tempat yang paling dia muliakan, yaitu kepalanya, dahinya. Dan ketika dalam posisi tadi, tempat yang paling rendah tadi, dia membesarkan, memuji Allah dengan sifatnya yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Disebutkan dalam hadis yang sahih juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun di waktu ruku', maka agungkan oleh kalian padanya ar-rabb, Rabb kalian. Sehingga apa yang diucapkan di waktu sujud? Di waktu rukuk, subhana rabbiyal azim, al-azim, yang maha agung. Di waktu rukuk, azimu fihi, besarkan, agungkan Rabbmu. Wa amma sujud, fajtahidu fid du'a. Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam masalah doa. Fa innahu qaminun an yustajab lakum, karena ada jaminan bahwa dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk kalian. Sehingga manfaatkan di waktu sujud, fajtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian untuk melakukan doa di waktu Nah, itulah tentang penjelasan dari tafsir surat Al-Alaq, dari sekian tafsir-tafsir yang bisa kita dapatkan. Kita lihat dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Dibuka halaman ke-889, nah, yang paling bawah, maksudnya ayat ke-15 dan ke-16. Thumma tawa'adahu, ketemu paling bawah, yang tengah. Thumma tawa'adahu, kemudian Allah Jalla wa'ala mengancam kepadanya. Inistamarra ala halihi, apabila dia masih terus-menerus pada keadaannya untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawa'adahu in istamarra ala halihi. Naam. Faqala, maka Allah jalla wa ala sebutkan, kalla la illam yantahi. Naam, jika dia masih tidak mau berhenti pula, jika Abu Jahal masih tidak mau berhenti pula menghalang-halanginya, menghalang-halangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma yaqul wa yaf'al, terhadap ucapannya dan terhadap perbuatannya. Amma yaqul wa yaf'al, terhadap apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an bin nasiyah, kami akan dorong dia dengan ubun-ubunnya tadi. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ay lanakhudhanna binasiyatihi akhdan anifan. Tadi telah dijelaskan bahwa sinonim makna lanasfa'an yakni lanakhudhanna, kami akan ambil, kami benar-benar akan cabut, binasiyatihi, dengan ubun-ubunnya tadi, akhdan anifan, yakni dengan cabutan yang keras. Wahiyya haqiqatun bidhalik, yang demikian itu hak adanya. Benar-benar Allah Jalla wa'ala akan lakukan itu. Fa innaha nasiyatin kadhibatin khati'ah. Naam. Ay kadhibah fi qawliha, khati'ah fi fi'liha. Tadi sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kadhibah fi qawliha, dusta pada ucapannya. Khati'ah fi fi'liha, apa, salah dari sisi perbuatannya. Iya. Iya apa ya? Naam. Kadhiba fi qawliha, khati'a fi fi'liha. Kemudian ayat yang ke-17, fal yad'u. Maka silakan dia panggil. Hadha alladhi haqqa 'alaihi al-'iqab. Naam. Yang hak atau yang pantas hukuman baginya. Silakan dia panggil nadiyah. Nadiyah tadi telah ditafsirkan qaumahu, kaumnya, atau ashiratahu. Sedangkan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan ahlu majlisih. Ahlu majlisih, orang-orang yang biasa kumpul dengannya, gengnya, ahlu majlisih. Siapa yang bisa bermajlis dengan dia, wa ashabi, dan teman-temannya, silakan dia panggil untuk bersekutu, untuk bergabung, mengkeroyok terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man haulahu, dan siapa saja yang ada di sekelilingnya. Liyu'inuhu, untuk mereka membantunya, membantu Abu Jahal, ala ma nazala bih, terhadap apa namanya, apa yang dihadapi. Allah tantang demikian. Fal yad'u nadiyah. Nadiyah ajl ahlu majlisihi wa ashabih. Maka semakin lengkap lagi apa yang kita dapatkan dari tafsir yang sebelumnya dan juga tafsir ini. Maka antum mendapatkan bahwa nadiyah berarti qaumahu wa ashiratahu, dan juga ahlu majlisihi wa ashabih. Yang ke-18, sanad'uz zabaniyah, kami akan dorong dia kepada az-zabaniyah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, khizanah jahannam. Zabaniyah adalah khizanah. Apa? Tempatnya jahannam atau lubangnya jahannam. Untuk khizanah ada tempat sesuatu untuk menyimpan, maka zabaniyah adalah khizanahnya jahannam. Liakhdhihi wa uqubatih, untuk menyiksanya. falyandur ayyul fariqaini aqwa wa aqdar. Maka lihatlah, perhatikan, ayyul fariqain, mana di antara dua golongan tadi aqwa wa aqdar, yang paling kuat dan paling paling mampu. Fa hadhihi halatun nahi, maka inilah kondisi an-nahi yang melarang. Wa ma tawa'ada bihi min al-'uqubah, dan apa yang diancamkan kepadanya berupa azab. Wa amma halatul manhiyu, dan adapun kondisi yang dilarang. Fa amarahu alla yusghi ila hadzan nahi, Allah perintahkan kepadanya, kepada Rasul, untuk tidak menuruti kepada yang melarang tadi. Wala yang qadu li nahyi, dan tidak perlu terikat atau menuruti terhadap larangannya. Faqala, maka Allah katakan, fala tuti'hu, kalla la tuti'hu, jangan kamu taati dia. Ai fa innahu la ya'mur illa bima fihi khasaratud darain, jangan kamu taati dia. Fa innahu la ya'mur, karena dia itu tidaklah memerintahkan, illa ma fihi khasarat darain, kecuali apa yang merugikan ke ad-darain, dua tempat, yakni dunia dan akhirat. Wasjud, maka bersujudlah engkau li rabbika, kepada Rabbmu. Wasjud li rabbika. Waqtarib, dan mendekatlah. Mendekat dari siapa? Minhu, dari Allah. Minhu, darinya, maksudnya dari Allah. Fis sujud, pada waktu sujud. Wa ghairihi min anwa'it ta'at wal qurubat, dan selain waktu sujud pula, dari sekian bentuk-bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Selalulah kalian mendekat kepada Allah, bukan hanya waktu sujud saja, tapi dalam setiap kondisi dan keadaan kita selalu dekat kepada Allah. Fa innaha kullaha tudni min ridahu wa taqarrub minhu, karena itu semua akan mendekatkan diri dari ridhonya. Min ridahu wa taqarrub minhu, mendekatkan diri darinya. Wa hadha 'amun li kulli nahin, maka ini adalah sifatnya umum terhadap nahin, setiap yang melarang. Anil khair wal manhiyun anhu, melarang dari kebaikan. Nah, dan terhadap yang dilarang darinya. Jadi walaupun konteks itu terkait dengan Abu Jahal mencegah, menghalang-halangi Rasulullah SAW, tapi ayat itu bersifat umum bagi siapapun dari umat tadi yang menghalang-halangi dari al-khair, maka terkena ancaman pula sebagaimana yang Allah ancamkan kepada Abu Jahal. Wa in kanat nazila fi sya'ni Abi Jahal, walaupun ayat itu turun fi sya'ni Abi Jahal, terkait dengan perkaranya Abu Jahal. Hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat, ketika Abu Jahal menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari salat. Wa abatha fi bihi wa adahu, dan mempermainkan beliau dan mengganggunya. Ketahuilah, antum kasih tanda, hadza ammun, hadza ammun likulli nahin anil khairi wal manhiyu anhu, itu dikasih garis, kasih tanda. Artinya untuk diambil kesimpulan bahwa walaupun konteks ayat itu terkait dengan peristiwanya Abu Jahal menyiksa Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghalangi beliau dari salat, maka berlaku pula kepada generasi seterusnya berikutnya sampai yaumul qiyamah. Jika ada yang menghalangi dari al-khair dan mencegahnya, maka terkena ancaman tersebut. Itulah yang bisa kita kaji sesuai dengan kemampuan yang ada. Apabila ada benarnya semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila atau jika ada kesalahan dari apa yang disampaikan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita kaji Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan sebagai catatan amal saleh di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.